dan siapa saja ahli waris di kalangan wanita. Dan kita hanya sebutkan berdasarkan daftar, namun kelihatannya banyak di antara pemirsa yang kesulitan untuk memahaminya, sehingga ada beberapa pemirsa yang menyarankan bagaimana kalau dibantu dengan menggunakan oret-oretan media tulis. Alhamdulillah di belakang saya sudah tersedia papan tulis, dan kita akan berikan beberapa mukaddimah untuk bisa mengenali tingkat kedekatan ahli waris dengan mayit. Karena itu bagian yang paling mendasar untuk bisa memahami cara pembagian warisan. Jadi seperti yang kita tahu, dalam sebuah keluarga besar, anggaplah sebuah trah, tidak semua anggota trah adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Ternyata syariat memberikan batasan, hanya ada 15 lelaki, hanya ada 15 lelaki dan 10 wanita. Sisanya, ini pun tidak semuanya anggota keluarga ya. Kalau yang lelaki anggota keluarga hanya 14, karena plus satu adalah mu'tik, yang satu adalah orang yang membebaskan budak, mu'tik. Sedangkan wanita berarti 9. 9 wanita plus satunya adalah mu'tiqah, wanita yang membebaskan budaknya. Yang dua orang ini memiliki hak wala, sehingga nantinya ketika budak ini meninggal dan dia memiliki harta, maka mu'tiq dan mu'tiqah mendapatkan seluruh hartanya. Namun pembahasan ini karena di zaman kita, apalagi di negara kita, tidak ada. Tidak pernah kita dengar ada orang yang jadi budak, apalagi mantan budak. Kemudian dari 14 lelaki dan 9 wanita, sisanya adalah dzawil arham. Sisanya adalah dzawil arham. Apa kemarin dzawil arham? Kerabat mayit. Dia masih punya hubungan dekat dengan mayit, namun tidak mendapatkan warisan. Kenapa kok dia tidak mendapatkan warisan? Salah satu di antara batasan yang diberikan oleh Imam Ibn Utsaimin, kenapa mereka tidak mendapatkan warisan? Karena Allah tidak kasih mereka. Allah enggak bagi mereka warisan. Terus batasan dzawil arham gimana? Salah satu di antara batasannya kata Imam Ibn Utsaimin adalah orang yang hubungannya dengan mayit, di situ ada seorang wanita. Orang yang hubungannya dengan mayit ada seorang wanita. Jadi misalnya di sini mayit, kemudian atasnya ada seorang wanita, kemudian ini ada lelaki, maka lelaki ini dzawil arham. Contohnya apa? Ini nenek. Ini ibu ya. Ini ibu. Kemudian di sini ada lelaki atau wanita siapapun. Sehingga dobelan kayak gini dia tidak mendapatkan hak warisan kecuali jaddah dari ibu. Ibunya ibu itu dapat. Tapi kalau kakek dari bapak, kakek dari ibu, dia enggak dapat. Kakek dari ibu masuk kategori dzawil arham. Baik. Sebelum lebih jauh membahas detail ini, saya akan memberikan beberapa mukaddimah dengan menggunakan diagram-diagram seperti ini, agar nantinya kita bisa memahami tingkat kedekatan seseorang terhadap mayit. Mukaddimah yang pertama adalah kita sepakati metode pembuatan diagramnya ya. Alur diagram. Alur diagram. Kalau misalnya ada X dan Y menikah, X dan Y menikah, lalu dia punya anak. Misalnya ada 5 anak, maka kita gambarkan seperti ini. 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Sudah? Maka hubungan A dengan B adalah saudara. Anda perhatikan bentuknya seperti ini ya. Hubungan B dengan C saudara, bentuknya seperti ini. Tapi kalau hubungan X dengan A atau Y dengan B, karena anak dan orang tua, maka hubungannya langsung turun ke bawah. Baik. Maksud saya seperti ini. Kalau misalnya Anda ditanya, gimana hubungan antara A dengan D? Nah, kita buat gambar seperti ini. A, D, seperti ini. A dan D bersaudara. Jangan ditulis seperti ini ya. Jangan ditulis seperti ini. Karena kalau hubungan kayak gini jadinya suami istri. Tapi kita buat diagramnya naik dulu, kemudian menyamping, baru turun. Kenapa? Karena A dan D bukan suami istri. Mereka saudara, berarti punya asal yang sama. Makanya naik dulu. Asal samanya adalah kedua orang tuanya. Berarti kalau misalnya Anda diminta untuk buatkan hubungan antara ayah dengan paman. Ayah dengan paman. Hubungannya gimana? Ayah naik dulu, menyamping, paman turun ke bawah. Karena ayah dan paman adalah bersaudara. Maka garisnya dibuat naik dulu, menyamping, turun ke bawah. Menunjukkan kalau mereka punya usul yang sama. Punya orang tua yang sama. Kemudian kalau Anda diminta untuk membuatkan hubungan antara ayah dengan sepupu. Ayah dengan sepupu. Hubungan antara ayah dengan sepupu. Sepupu itu apa? Anaknya paman. Kalau saya nyebut ayah berarti ayahnya mayit. Kalau saya nyebut paman berarti pamannya mayit. Saya nyebut sepupu berarti sepupunya mayit. Gimana hubungan ayah dengan sepupu? Ayah naik ke atas, paman kemudian baru turun ke anaknya paman. Anak paman ya. Atau sepupu. Baik. Kurang lebih seperti ini yang perlu kita pahami untuk membuat garis diagram dalam urutan hubungan kekerabatan, agar nantinya kita konsisten untuk menentukan tingkat kedekatan seseorang dalam mendapatkan warisan. Baik, ini mukaddimah yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke mukaddimah yang kedua. Di mukaddimah yang kedua kita akan membahas tentang empat jalur yang disebut dalam pembahasan warisan dengan istilah jihatun, artinya jalur. Ada empat jalur kekerabatan seseorang atau seorang mayit dengan anggota keluarganya. Empat jalur itu apa? Satu, jalur anak, terus turun ke bawah, cucu, dan seterusnya. Jalur yang kedua adalah jalur bapak, kakek, dan turun dan naik ke atas, dan seterusnya. Jalur yang ketiga adalah jalur saudara dan anaknya saudara, keponakan. Kemudian jalur yang keempat adalah jalur paman dan anaknya paman, berarti sepupu. Baik, jalur anak turun ke bawah, cucu, dan seterusnya, itu disebut dengan jalur bunuwah. Disebut dengan jalur bunuwah. Jalur bapak, kakek, dan seterusnya ke atas disebut dengan jalur ubuwah. Jalur saudara dan sekaligus anaknya, keponakan, disebut dengan jalur ukhuwah. Disebut dengan jalur ukhuwah. Jalur paman disebut dengan jalur umumah. Dari kata ammun ya. Paman bahasa Arabnya ammun. Ammi berarti pamanku. Paman bahasa Arabnya ammun. Jadi istilah paman dalam bahasa Arab itu dibedakan antara paman dari ayah dengan paman dari ibu. Kalau paman dari ayah itu namanya ammun. Paman dari ibu namanya khal. Ammun, khalun. Nah, dalam masalah pembagian waris dan perwalian, yang dipakai itu jalur ayah. Makanya untuk khal, mereka bukan ahli waris dan tidak bisa jadi wali. Sehingga ada seorang wanita misalnya, dia bapaknya sudah meninggal dunia. Saudara bapaknya jauh. Mungkin luar pulau. Ibunya masih hidup. Saudara ibunya banyak di kampungnya. Boleh enggak saudaranya ibunya, kita kan ibunya juga paman. Bolehkah paman dari ibu dijadikan sebagai wali? Jawabannya enggak boleh. Mereka tidak punya jalur perwalian, sebagaimana mereka juga tidak punya jatah warisan. Yang diberikan jatah warisan adalah am dari ayah, ya, dan juga punya hak perwalian. Baik, makanya bagian ini tidak kita bahas. Khal ini tidak kita bahas. Paman dari ibu tidak kita bahas. Sudah, yang kita bahas adalah paman dari ayah. Baik, kembali ke sini. Jadi hubungan kekerabatan seorang mayit itu ada empat tadi, ya. Hubungan kekerabatan ada empat. Yang pertama adalah bunuwah. Ini hubungan ke bawah. Bunuwah. Baik, kelebihan, ya. Saya pindahkan ke sini. Hubungan kekerabatan seorang mayit ada empat. Saya ulang yang di atas. Yang pertama adalah hubungan bunuwah. Bunuwah itu apa? Anak dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang kedua adalah hubungan ubuwah. Ubuwah itu hubungan bapak dan seterusnya ke atas. Kemudian berikutnya adalah hubungan ukhuwah, yang berada di samping mayit, yaitu saudaranya. Berikutnya hubungan umumah. Berikutnya adalah hubungan umumah, yaitu yang berada di samping bapak, umumah. Baik, mohon untuk dipahami urutannya persis sebagaimana yang saya tulis di atas. Bunuwah dulu, baru ubuwah, baru ukhuwah, baru yang keempat adalah umumah. Sehingga dalam masalah pewarisan, dalam masalah hubungan pewarisan, anak dengan bapak lebih dekat mana? Jawabannya anak lebih dekat. Anak lebih dekat dibandingkan bapak. Makanya didahulukan turun dulu, baru naik. Sudah? Sehingga kita kasih nomor di sini, ya. Urutan empat jalur kedekatan mayit dengan keluarganya. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. 1 bunuwah, 2 ubuwah, 3 ukhuwah, 4 umumah. Saya ulang, ya. Ini mayit. Mayit. Urutan kedekatannya, bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. 1, 2, 3, 4. Diulang lagi, 1, 2, 3, 4. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Sudah, mohon dihafalkan ini, ya. Urutannya, turun dulu, naik ke samping, kemudian belok. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Ya? Sehingga urutannya seperti ini. Makanya kalau misalnya kita diminta untuk mengukur tingkat kedekatan antara anak dengan saudara, jelas menang anak. Antara bapak dengan paman, jelas menang bapak. Bapak dengan saudara, jelas menang bapak. Makanya anak bisa menjadi hijab bagi bapak, hijab nukson, mengurangi jatah bapak. Tapi bapak tidak bisa mengurangi jatah anak. Bapak bisa menjadi hijab bagi saudara, sehingga kalau ada anak dan ada bapak, nanti jatah anak lebih banyak dibandingkan bapak. Ada anak dan ada saudara, ini enggak dapat. Tertutup dengan bapak. Ada paman, ada saudara, paman enggak dapat karena ada saudara. Ya, jadi empat ini adalah tingkat kedekatannya. Baik. Sekarang kita akan coba agar nanti kita bisa mengukur tingkat kedekatan itu ya. Jadi mukaddimah yang ketiga adalah mengukur tingkat kedekatan. Mengukur tingkat kedekatan. Fa in baqiya fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah jatah warisan kepada yang telah Allah tetapkan. Istri dapat sekian, ibu dapat sekian, dan seterusnya. Kalau masih ada yang sisa, maka berikan kepada lelaki yang paling dekat dengan mayit. Anak laki-laki. Dia juga punya cucu. Cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Kemudian dia dapat karena dia statusnya dawil arham. Tadi sudah kita sebutkan ya. Mayit, M, E dengan mayit melompati seorang wanita. Maka hubungan ini disebut dengan dawil arham. Baik. Saudaranya mayit. Mayit. Saudaranya mayit di sini. Garis ini menyamping kandung itu istilahnya syakik. Syakik itu kandung. Kemudian ada sebapak, sebapak. Ada seibu. Dan tingkatan urutannya seperti ini, syakik, sebapak, seibu. Kemudian ada anaknya. Anaknya ya. Berarti keponakan dia sejajar dengan bawahnya, berarti saya kurang panjang. Anaknya saudara laki-laki, berarti keponakan mayit. Kelihatan kalau menyamping ke kiri? Di sini ada paman. Nah, pamannya sejajar dengan ayah. Paman. Lalu paman punya anak. Anak laki-laki. Baik. Atau kurang besar? Perlu dibesarin lagi? Kelihatan ya. Sekarang kalau misalnya Anda dikasih pertanyaan, mana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat? Saudara laki-laki ataukah paman? tanpa melihat ini. Cara ngukurnya adalah, coba lihat ya, saudara laki-laki itu butuh berapa kali, berapa junction, berapa hubungan. Dari mayat saudara laki-laki itu, 1, 2, 3, 3 junction. Kalau paman, 1, 2, 3, 4. Jadi naik dulu ke kakek ya. Anggaplah ini kita hitung satu aja ya. Berarti kalau saudara laki-laki, 1, 2. Kalau paman, 1, 2, 3. Naik ke ayah, naik ke kakek dulu, baru ke paman. Udah? Dipahami ya? Berarti kalau diminta untuk mengukur tingkat kedekatan antara saudara lelaki dengan paman, itu lebih dekat mana? Saudara lelaki tadi butuh 2 kali. 1 ke ayah, 2-nya ke sasaran, ke saudara. Ini 2 junction. Atau 2 hubungan. Kalau paman, 1 ayah, naik lagi ke kakek, 3 ke paman. Ini 3. Berarti siapa yang lebih sedikit, itu yang lebih dekat, maka saudara laki-laki lebih dekat dibandingkan paman. Contoh yang lain, misalnya, mengukur kedekatan antara sepupu dengan keponakan. Sepupu atau keponakan ya, keponakan, sepupu, siapa yang lebih dekat? Coba Anda hitung ya. Untuk sampai ke keponakan, ini keponakan, 1 naik ke ayah dulu, 2 ke saudara laki-laki, 3 ke keponakan. Berarti dia butuh 3 junction, 3 hub. Kalau ke sepupu, di sini sepupu, 1 ke ayah, 2 ke kakek, 3 ke paman, 4 ke anak laki-laki. Di sini butuh 4 hub. Maka siapa yang lebih dekat? Yang lebih sedikit hubnya lebih dekat. Keponakan lebih dekat. Sehingga kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia, tidak punya anak, bapak sudah tidak ada, apalagi kakek, paman-paman juga sudah tidak ada, ya. Yang ada anaknya paman, masih sepupu ada, saudara sudah tidak ada semua, adanya anak saudara, keponakan. Siapa yang dapat warisan? Keponakan dapat warisan, sementara anaknya paman, sepupu, dia terhijab dengan adanya keponakan. Sehingga siapa yang lebih dekat nanti menjadi penghalang. Kita memang belum membahas masalah ini ya, penghalang atau hajib dari ahli waris yang lebih jauh. Maka keponakan nanti menjadi penghalang sepupu, sehingga sepupu gak dapat warisan. Kemudian adanya saudara menghalangi jatah warisan paman, sehingga paman gak dapat warisan. Baik, kalau kita paham teori ini, insya Allah ketika dibeberkan banyak sekali ahli waris, ada ini, ada ini, ada ini, nanti kita bisa gunakan ini sehingga coret yang tidak perlu, coret ini terhalang, terhalang, terhalang. Nah, karena terhalang itu kalau dicantumkan nanti bikin bingung ya. Coret dulu, bersihkan dulu yang tidak enggak dapat, baru ditunjukkan atau dituliskan siapa saja yang dapat. Hubnya sama. Hubnya sama, contohnya. Keponakan dengan paman. Keponakan dengan paman. Lebih dekat mana? Nah, kalau keponakan dengan paman, nanti di sini paman ya. Keponakan. Kemudian di sini paman. Mana yang lebih dekat? Kalau keponakan, 1, 2, 3. Paman juga sama, 1, 2, 3. Siapa yang lebih dekat? Sebenarnya hubnya sama. Ini 3 hub. Ini juga 3 hub. Nah, kalau seperti ini, jangan gunakan teori jumlah hub, tapi gunakan teori ini. Dalam teori ini, posisi umumah itu setelah ukhuwah. Dan anaknya saudara lebih didahulukan dibandingkan paman. Maka keponakan dapat, sementara paman enggak dapat. Baik, cukup jelas insya Allah ya. Sekarang kita akan mengurai 15 ahli waris yang kemarin kita sebutkan dengan menggunakan diagram ini. Ya, karena kalau menghafalkan 15, wah itu kayaknya susah. Tapi kalau pakai ini, insya Allah lebih gampang. Sudah? Saya hapus. Baik, jadi perlu kita pisahkan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. 15 ahli waris laki-laki. 15 ahli waris laki-laki. Porosnya adalah mayit. Sudah? Urutkan sesuai dengan, kalau membuat, urutkan sesuai dengan yang tadi ya. Bunuah, kemudian ubuah, ukhuwah, umumah. Ke bawah dulu. Usul, ke bawah ya. Anak laki-laki. Saya fokus bicara laki-laki, jadi Anda jangan, kan ada anak perempuan, nanti ini pisahkan dulu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Anak laki-laki. Sudah? Kemudian cucu laki-laki. Lalu baru naik. Ayah. Saya tidak perlu kasih keterangan laki-laki, karena tidak ada ayah perempuan. Kemudian kakek. Kakek dari ayah, ibu tidak dibahas di sini. Berikutnya, setelah bunuah selesai, terus ubuah ke ukhuwah, menyamping. Di sini ada saudara laki-laki ya, saudara laki-laki. Ada yang seayah, sekandung, syakik. Ada yang seayah, sebapak, dan ada yang seibu. Syakik, sebapak, seibu. Sudah? Nah, masing-masing juga memberikan anak. Ada anak laki-laki saudara syakik, keponakan ya. Ada anak laki-laki sebapak, keponakan dari saudara laki-laki sebapak, anak. Sudah? Berikutnya paman. Paman nyamping. Paman ada dua. Ada paman syakik, ada paman sebapak. Nah, paman seibu enggak dihitung. Dan ada anak paman, sepupu ya, anak laki-lakinya, baik yang sakik maupun yang sebapak. Sudah? Baik, sekarang coba kita hitung ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Di sini 4, 5, 6, 7. Sudah? Empatnya kakek. Salah ini ya. 4 kakek 5 6 7 8 9. Udah? Lalu paman 9. Ada yang paman syakik 10 11 12 13. Loh, katanya 15. Yang dua mana? Yang dua mana? Yang dua suami. Suami, jadi dia disendirikan karena dia bukan kerabat. Suami nomor 14 dan mu'tik 15. Nah, ini 15 ahli waris yang kayaknya kemarin ada yang kesulitan untuk menghafalkan, gimana pakai daftar. Udah, buat daftar diagram seperti ini. Insya Allah nanti akan ketemu. Anda urutkan berdasarkan hubungan kedekatan antara seorang ahli waris dengan mayit. Baik, ada 15. Sekarang coba kita bandingkan dengan ahli waris dari kalangan wanita. Pak, mayitnya itu laki atau perempuan? Nah, itu enggak penting ya. Karena ini berlaku bagi mayit baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga enggak penting untuk disebutkan di sini mayitnya laki-laki atau perempuan. Sekarang ahli waris dari kalangan wanita. Ini 15 ahli waris laki-laki, 10 ahli waris wanita. 10 ahli waris wanita. Baik, porosnya mayit. Porosnya mayit. Nabrak enggak ini nanti? Saya turunkan dikit ya. Porosnya adalah mayit. Sudah? Urutkan sesuai yang tadi ya. Anak perempuan. Terus? Cucu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bukan dari anak perempuan ya. Dari, bukan dari sini, tapi dari anak laki-laki. Sebenarnya harusnya menyamping begini. Ya. Tapi ini biar sesuai dengan arah garis ya. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibu. Ibu. Lalu nenek. Nenek itu ada dua. Ada nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Dan ada nenek dari bapak. Ya, makanya ada nenek satu, nenek dua. Nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Jadi di sini ada ayah ya. Ada bapak. Sudah, tapi ini tidak dihitung karena kita berbicara ahli waris perempuan. Nah, selanjutnya saudara saudari perempuan, saudari, ada yang syakikoh, sekandung, ada yang apa lagi? Sebentar, nih nggak kena? Hah? Dapat? Insya Allah selesai tadi ya. Ada yang seayah, gini aja. Ada yang ibu. Hah? Agak besar. Tulisannya seperti mayit. Saudari, ada yang kandung, ada yang seayah, sebapak, ada yang seibu. Sudah? Terus siapa lagi? Cukup ya, coba kita hitung sekarang. Kita hitung. Satu, dua, naik, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang sembilan, istri. Sepuluh, mu'tiqah. Sudah? Coba Anda bandingkan dengan jalur yang laki-laki tadi. Jalur laki-laki, paman itu dirinci. Ada syakik, ada sebapak, ada paman ya. Tapi kenapa jalur ibu enggak ada paman? Di jalur ibu enggak ada paman. Sehingga baik dari paman, apa, dari anaknya nenek maupun dari anaknya nenek satu maupun nenek dua. Misalnya di sini kenapa nggak dikasih gini? Nah, biar ada paman. Nah, ini jadinya paman seibu. Paman seibu itu dalil arham. Nah, terus di sini ini khol. Khol dalil arham. Dia nggak dapat. Nah terus anak-anaknya ini juga dawil arham semuanya. Anaknya saudari kandung gak dapat. Anaknya saudari sebapak apalagi si ibu juga gak dapat. Jadi yang dapat cuman saudara saja, saudari saja. Saudara perempuan ya. Baik. Makanya dia jumlahnya hanya 10. Yang ini 15. Karena untuk saudaranya ayah, kemudian anak-anaknya saudara laki-laki itu dapat. Tapi kalau untuk wanita enggak dapat. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah ya. Baik. Sekarang kalau kita diminta untuk mengukur kedekatan. Siapa yang lebih dekat antara saudara sebapak dengan paman? Jawabannya saudara sebapak lebih dekat karena dia di jalur umum, di jalur ukhuwah. Ini di jalur umum. Nah, siapa yang lebih dekat maka dia menghijab yang lebih jauh. Anda pahami alur ini, insya Allah akan lebih mudah dalam mempelajari tentang siapa saja yang berhak dapat warisan dan siapa yang enggak berhak dapat warisan. Sekarang kalau yang dawil arham contohnya siapa? Dawil arham, ya, contohnya misalnya di sini ada ibunya ayah itu nggak dapat, ya. Ibunya ayah. Di sini kan ada kakek, ada ibunya ayah dapat ya, ibunya ayah nenek. Atau ayahnya ibu, nah, itu nggak ada. Di sini ada kakek. Ini dawil arham nggak dapat. Paman dari ibu nggak dapat. Anak-anaknya paman dari ibu juga enggak dapat. Sepupu dari ibu. Ini enggak dapat. Baik. Kok bisa seperti itu, Pak? Aturan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dan disimpulkan oleh para ulama sebagaimana seperti ini. Meskipun bisa jadi kedekatan Anda dengan ibu dan keluarga ibu lebih dominan dibandingkan kedekatan Anda dengan bapak dan keluarga bapak, biasanya kan seperti itu ya. Kita tidur di rumah bude, di rumah bule, saudaranya ibu nyaman saja. Tapi kalau tidur di rumah paman, ya, keluarganya bapak, kadang takut, malu, atau cukup jauh. Bukan masalah kedekatan perasaan, tapi warisan itu Allah Ta'ala yang menentukan. Makanya Allah Ta'ala katakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Apakah bapak kalian ataukah anak kalian, kalian itu tidak paham siapa di antara mereka yang lebih banyak memberikan manfaat kepada kalian. Ikuti saja pembagian yang ada. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.